Untuk artis yang satu ini, yang Anda nanti-nantiin, yang Anda tunggu-tungguin, siapa dia kalau bukan Ratna Antika Savana untuk Anda. Cantiknya Jawa Timur.